Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, dan pembahasan terakhir kita masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-An'am, yang kali ini kita awali dari ayat ke-139. Kita baca terlebih dahulu isi ayatnya, kemudian nanti kita lanjutkan dengan pembacaan tafsirannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa qalu ma fi butuni hadihil an'ami khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum mayyitatan fahum fihi syuraka. Sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Dan berkata mereka, kaum musyrikin, apa yang ada dalam perut binatang-binatang ternak ini itu khusus bagi kaum laki-laki dari kami. Artinya, hanya merekalah yang bisa mengkonsumsi dagingnya, dan diharamkan atas wanita-wanita kami. Namun, jika yang ada dalam perut binatang-binatang ternak ini terlahir dalam keadaan mati, maka mereka, baik laki-laki maupun wanita, boleh untuk berbagi di dalamnya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas aturan yang mereka buat ini, dan sesungguhnya Dia Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana dan maha mengetahui. Ayat ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang pernyataan, perbuatan, dan kedustaan kaum musyrikin. Kalau di ayat yang ke-138 sebelumnya, mereka mengatakan bahwa tidak boleh ada yang memakan daging binatang ternak dan memanfaatkan tanaman-tanaman kecuali yang mereka izinkan. Kemudian mereka juga menyatakan bahwa binatang-binatang ternak ini haram untuk ditunggangi, dan binatang-binatang ternak ini seperti unta misalnya tidak perlu disembelih dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya merupakan aturan yang dibuat oleh kaum musyrikin dalam rangka mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka nisbatkan aturan ini kepada Allah, padahal sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat aturan yang seperti itu, baik menyangkut binatang-binatang ternak maupun tanaman-tanaman. Di sini di ayat yang ke-139 kita lihat keanehan aturan yang mereka buat. Mereka mengatakan bahwa apa yang ada dalam perut binatang-binatang ternak ini, yakni janin, ya, kalau terlahir dalam keadaan hidup, maka yang bisa memakan dagingnya hanyalah kaum laki-laki. Wanita diharamkan. Tapi kalau seandainya terlahir dalam keadaan mati, maka mereka semua bisa berserikat di dalamnya. Ya. Di akhir ayat Allah nyatakan bahwa Allah akan berikan hukuman atas ketetapan dan aturan yang mereka buat. Sesungguhnya Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Kita lihat tafsirannya. Wa qala al-musyrikun. Orang-orang musyrik mengatakan di ayat ini, ma fi butunil an'am min ajinnatin mubahun lirijalina wa muharramun ala nisa'ina idza wulida hayyan. Apa yang ada dalam perut binatang ternak berupa janin itu mubah, dibolehkan bagi kaum laki-laki dan diharamkan bagi kaum wanita kalau janin tersebut lahir dalam keadaan hidup. Wa yashtarikuna fihi idza wulida mayyitan. Dan mereka baik laki-laki maupun wanita boleh bersyarikat di dalamnya jika janin itu terlahir dalam keadaan mati. Ya. Sayu'aqibuhumullahu idza syara'u li anfusihim minat tahlili wat tahrimi ma lam ya'dhan bihillah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ayat ini bahwa Allah akan menghukum mereka idz syara'u, karena mereka telah membuat syariat, aturan untuk diri mereka sendiri berupa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan. Dari mana asalnya aturan yang mereka buat? Kalau janin yang ada dalam perut binatang ternak itu lahir, maka hanya dibolehkan bagi kaum laki-laki jika hidup, dan kalau lahir kemudian mati, maka boleh bagi laki-laki dan wanita. Ini aturan yang aneh. Bagaimana bisa mereka mengharamkan wanita untuk bisa memakan daging janin yang lahir dalam keadaan hidup dari perut binatang ternak? Ini sesuatu yang aneh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka karena mereka telah membuat syariat untuk diri mereka sendiri, menghalalkan dan mengharamkan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan. Karena at-tahlil wat-tahrim, penghalalan dan pengharaman, itu hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah lah yang bisa menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Di akhir ayat Allah katakan, innahu ta'ala hakimun fi tadbiri umuri khalqihi. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana dalam mengatur urusan makhluknya. Ketika Allah menghalalkan sesuatu, maka itu untuk kemaslahatan makhluknya. Pun demikian ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya, itu pun untuk kemaslahatan makhluknya. Ya. Karena Allah tahu apa yang maslahat buat seluruh makhluknya. Oleh karenanya Allah dikatakan hakimun, zat yang maha bijaksana. Ketika mengharamkan sesuatu, maka tidak merugikan hamba-hambanya, makhluknya. Ketika menghalalkan sesuatu juga demikian. Ya. Apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, murni sebagai bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. dan bermaslahat bagi seluruh makhluknya. Alimun bihim, Allah maha mengetahui keadaan mereka semuanya. Nah, jadi di ayat ini Allah langsung bantah ya, aturan yang dibuat oleh kaum musyrikin. Wah, itu aturan yang menyesatkan ya, aturan yang tidak ada asal usulnya, aturan yang justru membuat mereka akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ayat yang ke-140. Qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Qad khasira alladhina qatalu awladahum, sungguh telah rugi orang-orang yang membunuh anak-anaknya. Safaham bighairi ilmin, karena bodoh tanpa ilmu. Jadi semata-mata yang mendorong mereka untuk melakukan pembunuhan terhadap anak-anaknya sendiri itu kebodohan. Waharramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan apa yang telah Allah rezekikan, Allah anugerahkan, Allah berikan kepada mereka. Semua itu dalam rangka membuat kedustaan atas Allah. Sungguh mereka telah sesat, dan mereka bukanlah termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk. Tafsirannya, qad khasira wa halaka alladhina qatalu awladahum li dha'fi uqulihim wa jahlihim. Kata Allah di ayat ini, sungguh telah merugi dan binasa orang-orang yang membunuh anak-anaknya sendiri karena kelemahan akalnya dan karena kebodohannya. Siapa yang membunuh anak-anaknya sendiri? Kaum musyrikin. Disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-137, sudah kita lewati ya. Haramu ma razaqahumullahu kadzaban 'ala Allah, kadzban 'ala Allah. Selain itu mereka telah mengharamkan apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka sebagai bentuk kedustaan atas Allah. Qad ba'du 'anil haqq, sungguh kata Allah di ayat ini, mereka telah menjauh dari yang namanya kebenaran. Wa ma kanu min ahli al-huda war-rasyad, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan arahan. Fattahlilu wa tahrimu min khasaisil uluhiyyati fit tashri', maka penghalalan dan pengharaman terhadap sesuatu itu termasuk kekhususan Allah dalam syariatnya. Wal halalu ma ahallahu Allah wal haramu ma harramahu Allah, yang halal itu adalah apa yang Allah halalkan, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Walaysa li ahadin min khalqihi fardan kana aw jama'atan an yashra'a li ibadihi ma lam ya'dhan bihi Allah. Tidak ada wewenang bagi seorang pun dari kalangan makhluknya, fardan kana aw jama'atan, baik secara individu maupun komunal, secara kelompok, untuk membuat syariat bagi hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, malam ya'dan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kaum musyrikin ketika membunuh anak-anaknya sendiri, mereka meyakini perbuatan itu sebagai perbuatan yang halal, perbuatan yang dibolehkan, perbuatan yang baik, sehingga mereka tidak merasa bersalah. Ketika mereka meyakini hal tersebut, maka itu artinya mereka membuat syariat sendiri, menghalalkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang halal itu apa yang Allah halalkan, dan yang haram apa yang Allah haramkan. Gak ada wewenang bagi seorang pun untuk menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, siapapun itu, tanpa terkecuali. Nah, orang-orang yang berani menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu adalah orang-orang yang dinyatakan oleh Allah di sini qadallu, telah sesat. Tafsirannya ba'udu anil haq, menjauh dari kebenaran. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ai laisa min ahlil huda war rasyad, enggak termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan petunjuk dan arahan. Nah, berikutnya ayat yang ke-141. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rummana mutasyabihan wa ghayra mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengadakan kebun-kebun, ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin, yang tinggi di atas permukaan tanah dan yang tidak demikian, pohon kurma dan tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, buah delima yang serupa bentuknya dan yang tidak sama rasanya, makanlah oleh kalian buahnya ketika sudah berbuah, dan tunaikan haknya di hari panennya, dan jangan sekali-kali kalian melampaui batasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batasan. Ayat 141 ini sebagai bentuk bantahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tujukan kepada kaum musyrikin, yang mereka punya aturan sendiri soal tanaman-tanaman. Seperti di ayat yang sebelumnya, ayat 136, mereka membagi tanaman-tanaman itu menjadi dua. Ada tanaman-tanaman yang hasilnya mereka serahkan untuk Allah, ada juga tanaman-tanaman yang hasilnya mereka serahkan untuk berhala-berhalanya. Ada juga tanaman-tanaman yang mereka larang siapapun untuk bisa memanfaatkannya kecuali yang telah mereka izinkan. Nah, ini aturan-aturan yang mereka buat, kaum musyrikin. Di sini Allah katakan bahwa yang mengadakan kebun-kebun itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mereka, bukan kaum musyrikin. Dari kebun-kebun itu muncul banyak tanaman, berbagai macam jenis pohon. Ada kurma, banyak pohon-pohon lainnya yang bermacam-macam buahnya. Ada buah zaitun, ada buah delima. Ada yang sama bentuknya tetapi rasanya berbeda. Ya. Bahkan Allah katakan makan, buahnya ketika sudah berbuah. Enggak ada pengecualian. Enggak ada aturan, ada yang dibolehkan memakan buahnya, ada yang tidak boleh memakan buahnya, seperti pernyataan kaum musyrikin. Kata Allah, kulu, makan buahnya. Zaitun berbuah, makan buahnya. Ruman, delima berbuah, makan buahnya. Enggak masalah. Kurma, makan buahnya. Tidak masalah ketika memang sudah berbuah. Dan jangan lupa, kata Allah, tunaikan apa yang menjadi haknya di saat panen, ada zakatnya. Kemudian Allah ingatkan untuk tidak berlebihan, tidak melampaui batas, sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan. Tafsirannya, Allah subhanahu wa ta'ala huwalladzi awjada lakum basatin. Di ayat ini Allah tegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengadakan untuk kalian kebun-kebun. Semua kebun yang ada di dunia ini Allah yang mengadakannya. Ya. Minha ma huwa marfu'un 'anil ardi kal a'nab. Di antara kebun-kebun itu ada yang terangkat dari permukaan bumi seperti kebun anggur. Wa minha ma huwa ghairu marfu, ada juga yang tidak terangkat dari permukaan bumi. Lakinnahu qa'imun 'ala suqihi, tetapi tegak di atas batangnya. Kan nakhli, seperti pohon kurma. Wazzar'i, dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Mutanawwi'an ta'muhu, berbeda-beda rasanya. Wazzaitun, warruman, pohon zaitun, pohon delima. Mutasyabihan mandharuhu, yang bentuk atau rupanya sama. Wa mukhtalifan samaruhu wa ta'muhu, namun berbeda buahnya dan rasanya. Ya, semuanya yang mengadakannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan buat aturan sendiri, ya, soal tanaman-tanaman tersebut. Kulu ayyuhan nas. Kemudian di ayat ini Allah perintahkan semua manusia untuk memakannya. Kulu ayyuhan nas, makanlah oleh kalian semua wahai manusia. Min samarihi, dari buahnya. Idza asmara, apabila sudah berbuah. Wa'atu zakatahu al-mafrudhah 'alaikum, dan serahkan zakatnya yang diwajibkan atas kalian. Yauma qitamihi, pada hari memetiknya. Wa hasadihi, dan memanennya. Wala tatajawazu hududal i'tidal, dan jangan sekali-kali, kata Allah di ayat ini, kalian melampaui batasan pertengahan. Fi ikhrajil mal, dalam mengeluarkan harta sebagai zakat. Wa aklit ta'am, dan dalam memakan makanan. Wa ghairi dalika, dan dalam hal yang lainnya. Ya, berlebih-lebihan tidak boleh, karena semua ada aturannya. Boleh memakannya, tapi jangan berlebih-lebihan. Tunaikan zakatnya, dan tidak perlu juga melampaui batasan karena ada aturan mainnya. Innahu ta'ala la yuhibbul mutajawizina hududahu bittifaqil mal, biinfaqil mal fi ghairi wajhih. Kemudian kata Allah, sesungguhnya Allah ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasannya dalam hal membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya yang tidak sesuai aturan. Nah, ini baru syariat Allah, ya. Kita bisa lihat bagaimana bijaksananya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagai salah satu bukti dari ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-139. Innahu hakimun alim, sungguhnya Allah itu maha bijaksana dan maha mengetahui. Nah, kemudian ayat yang ke-142. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal an'ami humulatan wa farshan, kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa minal an'am, dan di antara binatang-binatang ternak itu ada yang digunakan sebagai alat pengangkutan, transportasi, mengangkut barang, wafarsyan, dan ada juga binatang-binatang ternak yang memang disiapkan untuk disembelih. Kulu mimma razaqakumullah, makanlah apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan, Allah berikan kepada kalian. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Coba antum perhatikan, kali ini di ayat yang ke-142 Allah atur soal apa? Binatang ternak. Ini loh syariat Allah soal binatang ternak. Sangat jauh berbeda dengan aturan yang dibuat oleh kaum musyrikin, di mana kaum musyrikin punya aturan, di antaranya ada binatang yang mereka serahkan untuk Allah dan ada binatang ternak yang mereka serahkan untuk berhala-berhalanya. Itu di ayat yang ke-136. Mereka juga punya ketetapan, punya aturan, di mana ada binatang ternak yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya kecuali atas izin mereka. Ada juga binatang ternak yang mereka tetapkan tidak boleh dipakai untuk mengangkut sesuatu. Bahkan menurut mereka binatang-binatang ternak ini tidak perlu dibaca bismillah saat menyembelihnya. Ini aturan kaum musyrikin. Ya. Aturan yang menyimpang. Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di sini di ayat yang ke-142. Kalau sebelumnya di ayat yang ke-141 itu khusus tentang apa? Tanaman-tanaman, kali ini tentang binatang ternak. Di ayat yang ke-142. Wa minal an'am. Di antara binatang-binatang ternak itu ada yang memang difungsikan, disiapkan sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang. Ada juga binatang-binatang ternak yang memang identik dengan selalu disembelih. Makan oleh kalian apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, dan gak perlu mengikuti langkah-langkah setan. Gak usah terpedaya dengan aturan-aturan yang dibuat oleh kaum musyrikin sebelumnya. Sebab dia Allah subhanahu wa ta'ala, sebab setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kita lihat tafsirannya. Qala wa aujada minal an'ami ma huwa muhayya'un lil hamli 'alaihi. Allah tegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah mengadakan binatang-binatang ternak yang memang disiapkan untuk mengangkut sesuatu di atasnya. Likibarihi wartifaihi, karena memang binatang itu besar. Karena besarnya dan karena tingginya. Kal ibil, seperti unta. Unta itu enggak ada yang kecil, unta besar. Sudah besar, tinggi lagi. Jadi sangat mumpuni untuk dipakai sebagai kendaraan mengangkut barang. Ya, dan itu terbukti zaman dulu. Kendaraan yang paling kuat, paling bisa membawa banyak barang itu adalah unta. Maka unta adalah binatang ternak yang memang disiapkan untuk mengangkut apa? Barang. Dan itu Allah jelaskan dalam firman-Nya, "Wa minal an'am humulatan." Di antara binatang-binatang ternak itu ada yang humulatan, ada yang memang disiapkan sebagai pengangkutan. Ya. Wa minha ma huwa muhayya'un li ghairil hamli. Ada juga binatang ternak yang disiapkan bukan sebagai alat untuk apa? Atau transportasi untuk mengangkut sesuatu, mengangkut barang. Seperti apa? Disebutkan di sini lisigorihi, karena kecil, wa qurbihi minal ard, dan karena kedekatan tabiatnya dengan tanah. Seperti apa? Kal baqari, seperti sapi. Wal ghanami, dan kambing. Ya. Kedekatan dengan tanah itu artinya karena cenderung pendek. Sapi itu walaupun besar paling ke pinggir. Ya, enggak ada yang tinggi melampaui unta. Kalau unta itu tinggi, udah tinggi besar lagi. Jadi yang disiapkan sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang itu adalah unta. Sedangkan binatang ternak yang memang disiapkan ya untuk disembelih, tidak untuk mengangkut barang karena kecil dan karena kedekatan tabiatnya dengan tanah, adalah sapi dan kambing. Ya. Maka sampai dengan hari ini kita nggak lihat sapi dipakai untuk mengangkut apa barang di atasnya, nggak ada. Apalagi kambing, wah makin tidak kelihatan. Kalau misalnya almari ditaruh di atasnya, nggak kuat dia. Nah, beda dengan unta. Unta mah almari segede apapun mampu dia bawa, mampu dipikul. Unta itu binatang ternak yang keras, bukan yang lembek. Keras, kasar. Maka menggembalanya pun perlu pakai tongkat besar, cemeti panjang. Beda ketika menggembala sapi, menggembala kambing apalagi, ya. Karena itu binatang ternak yang identik dengan kelembutan. Makanya para anbiya dulu menggembala apa? Kambing. Kenapa? Karena kambing identik dengan kelembutan. Kalau unta keras. Nah, qala kulu mimma abahahu Allahu lakum wa a'taqumuhu min hadhil an'am. Kemudian Allah tegaskan pula di ayat ini, makanlah oleh kalian apa yang telah Allah halalkan bagi kalian dan apa yang telah Allah berikan kepada kalian dari binatang-binatang ternak ini. Wa la tuharrimu ma ahallallah. Jangan sekali-kali kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Ittiba'an li turuki syaitan, karena mengikuti langkah-langkah setan. Kama fa'alal musyrikun, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Inna syaitana lakum aduun zahirul adawati. Sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh yang nyata permusuhannya. Nah, berikutnya ayat yang ke-143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Samaniyata azwaj min adh-dha'ni itsnaini wa min al-ma'ji itsnaini. Qul adh-dhakaraini harrama amil unthayain? Amma ishtamalat 'alayhi arhamul unthayain?" Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Binatang-binatang ternak itu ada 8 pasang. Minadh-dha'ni itsnain. Dari jenis domba ada 2 pasang atau sepasang. Wa minal ma'zi itsnain. Dan dari jenis kambing 2 pasang. Jantan dan betina, masing-masing jantan dan betina. Domba ada domba jantan, ada domba betina. Kambing ada kambing jantan, kambing betina. Jadi kalau dari jenis kambing itu dijumlah jadi 4. Ya. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Katakan oleh wahai Muhammad kepada kaum musyrikin. Adzakaraini harrama amil unthayain. Apakah menurut kalian Allah telah mengharamkan dua yang jantan atau dua yang betina, atau mengharamkan apa yang ada dalam perut dua betina. Karena kaum musyrikin, mereka sebelumnya mengharamkan binatang apa? Ternak. Ya, mereka mengharamkan binatang ternak. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa binatang ternak itu ada 8 pasang. 4 di antaranya dari jenis kambing, dha'an dan ma'is. Dari jenis dha'an ada jantan dan betina, dari jenis ma'is jantan dan betina. Sekarang tanyakan olehmu kepada kaum musyrikin, yang Allah haramkan itu menurut kalian apakah yang dua jantan atau dua betina, atau apa yang ada dalam perut dua betinanya? Karena mereka menisbatkan pengharaman itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabbi'uni bi ilmin, sampaikan kepadaku dengan ilmu, dengan hujjah, in kuntum shadiqin, jika kalian mengaku sebagai golongan yang merasa benar. Kita lihat tafsirannya. Hadhil an'am allati razaqaha Allahu ibadahu minal ibil wal baqar wal ghanam thamaniyatu asnaf. Binatang-binatang ternak ini yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seluruh hamba-hambanya berupa unta, sapi, kambing, itu kalau dijumlahkan ada 8 pasang. Arba'atun minha minal ghanam, 4 pasang di antaranya dari jenis kambing. Wahiya adh-dha'nu dzukuran wa inasan, yaitu dari jenis domba, jantan dan betina. Wal ma'iz dzukuran wa inasan, dan dari jenis kambing, ya, jantan dan betina. Qul ayyuhar rasul liulaikal musyriki. Kemudian kata Allah di ayat ini, katakan oleh muhai rasul kepada mereka kaum musyrikin, hal harramallahu dzakaraini minal ghanam, apakah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dua jantan dari jenis kambing? Fa in qalu na'am, kalau mereka menjawab iya, faqad kadzabu fi dzalika, sungguh mereka telah berdusta dalam hal itu. Li'annahum lam yahrumun kulla dzakarin min adh-dha'n wal ma'is. Li'annahum la yuharrimuna kulla dzakarin min adh-dha'n wal ma'is, karena pada kenyataannya mereka tidak mengharamkan semua yang jantan, baik dari jenis domba maupun dari jenis kambing. Wa qul lahum, dan katakan oleh wahai Muhammad kepada mereka, hal harramallahu al-unthayaini minal ghanam, apakah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dua betina dari jenis kambing? Fa in qalu na'am faqad kadzabu aydhan, kalau mereka menjawab iya, maka mereka juga telah berdusta. Li'annahum la yuharrimuna kulla untha min waladidh-dha'n wal ma'z, karena pada kenyataannya mereka tidak mengharamkan semua betina yang lahir, ya, dari jenis domba maupun dari jenis apa? Kambing. Wa qul lahum hal harramallahu mashtamalat alaihi arhamul unthayain min adh-dha'n wal ma'iz min al-haml, dan katakan kepada mereka kaum musyrikin, apakah Allah mengharamkan apa yang dikandung di perut dua betina, baik dari jenis domba maupun dari jenis kambing? Fa in qalu na'am, kalau mereka menjawab iya, faqad kadzabu aydhan, mereka juga telah berdusta. li'annahum la yuharrimuna kulla hamlin min dzalika, karena pada prakteknya mereka tidak mengharamkan semua yang dikandung baik oleh betina dari jenis domba maupun dari jenis apa? Kambing. Jadi mana bukti menurut kalian wahai kaum musyrikin bahwa Allah telah mengharamkan binatang ternak? Ya, buktinya mana? Sekarang dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, binatang ternak itu bisa jadi unta, bisa jadi sapi, bisa jadi apa? Kambing. Kalau dihitung semuanya ada berapa pasang? 8 pasang. 4 di antaranya dari jenis apa? Kambing. Yang mana yang menurut kalian Allah telah haramkan? Yang betinanya atau yang jantannya? Atau yang dikandung oleh yang betinanya? Ya. Mereka tidak akan bisa menjawabnya. Dan pasti jawaban mereka iya ketika ditanyakan apakah yang jantannya, iya, mereka sudah berdusta. Apakah yang betinanya, mereka jawab iya, mereka telah berdusta. Apakah yang ada di dalam kandungan yang betinanya, mereka jawab iya, mereka juga sudah apa, berdusta. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini benar-benar menampakkan kedustaan mereka ketika mereka mengharamkan binatang ternak. Ya. Bahkan saat menghalalkan pun mereka batasi hanya orang-orang yang mereka izinkan. Ya, ini kan aneh. Nah. Qala khabbiruni bi'ilmin. Kemudian kata Allah di ayat itu, khabbiruni. Kabarkan kepadaku bi'ilmin, dengan ilmu, yadullu ala sihhati ma dhahabtum ilaih, yang menunjukkan kebenaran pendapat kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian merasa benar, fima tansibunahu ila rabbikum, dalam hal yang kalian sandarkan kepada Rabb kalian. Ya. Ini juga sekali lagi semakin menguatkan bahwa aturan yang mereka buat adalah aturannya sendiri, sama sekali tidak diturunkan dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak mengizinkannya. Nah, berikutnya ayat yang ke-144. Wa minal ibili itsnain wa minal baqari itsnain. Kul adzakaraini harrama amil unthayain amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain am kuntum syuhadaa id wassakumullahu bihadza faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudhillan nasa bighairi ilmin innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dan kata Allah, di antara binatang ternak itu ada jenis unta. Dari jenis unta ada 2 pasang, dan dari jenis sapi ada 2 pasang. 2 tambah 2 berapa? 4. Dari jenis kambing berapa pasang? 4 pasang. Jadi semuanya berapa pasang? Berapa pasang semuanya? 8 pasang. Itulah yang dimaksud dengan thamaniyata azwaj. Binatang ternak itu ada 8 pasang. Dan binatang ternak itu terdiri dari unta, sapi, dan kambing. Dari jenis kambing ada 4 pasang. Dari jenis unta ada 2 pasang, jantan dan betina. Dari jenis sapi ada 2 pasang, jantan dan betina. Jadi kalau dijumlah semuanya jadi 8 pasang. Kenapa dari jenis kambing ada 4 pasang? Karena kambing itu ada jenis domba dan ada jenis kambing itu sendiri. Domba 2 pasang, kambing 2 pasang. Jadi kalau dijumlah 4 pasang. Semuanya 8 pasang. Ya. Kata Allah, wa minal ibili itsnain, dari jenis unta ada 2 pasang. Wa minal baqari itsnain, dari jenis sapi ada 2 pasang. Sekarang kata Allah, kul, katakan olehmu wahai Muhammad kepada kaum musyrikin, apakah Allah mengharamkan 2 jantan, ataukah Allah mengharamkan 2 yang betina, ataukah Allah mengharamkan apa yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Pertanyaannya sama seperti pertanyaan yang diajukan terkait apa? Terkait apa? Kambing. Waduh, fokus. Pertanyaan yang diajukan sama seperti pertanyaan terkait kambing. Ya, katakan kepada kaum musyrikin, apakah 2 jantan yang Allah haramkan, atau 2 betina yang Allah haramkan, atau apa yang ada dalam kandungan 2 betina yang Allah haramkan? Atau kalian melihat hadir saat Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian soal ini? Karena sekali lagi, mereka menisbatkannya dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mereka mengharamkan binatang ternak, itu mereka nisbatkan bahwa ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kambing haram, unta haram, sapi haram. Nah sekarang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mempertanyakan kepada siapa? Kaum musyrikin, yang mana yang kalian haramkan? Yang betinanya atau yang jantannya atau yang ada dalam kandungannya? Yang mana? Atau kalian merasa bahwa kalian hadir saat Allah mewasiatkan kepada kalian soal itu? Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhillan nasa bighairi ilmin. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah, kita lihat tafsirannya. Wal asnafu al arba'ah al ukhra, 4 pasang lainnya. Hiya ithnani minal ibil dhukuran wa inasan, 2 dari jenis unta, jantan dan betina. Wathnani minal baqar, dan 2 dari jenis sapi, dhukuran wa inasan, jantan dan betina. Qul ayyuhar rasul liulaikal musyrikin, sekarang katakan oleh muhai rasul kepada mereka kaum musyrikin, aharramallahu dhakaraini amil unthayain, apakah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah haramkan itu 2 jantannya atau 2 betinanya? Am harrama mashtamalat alaihi arhamul unthayain dukuran wa inathan, atau yang Allah haramkan itu apa yang ada dalam kandungan 2 betinanya, baik jantan ataupun betina? Am kuntum ayyuhal musyrikuna hadirin, atau apakah kalian wahai kaum musyrikin hadir menyaksikan, idh wassakumullah bihadha tahrim lil an'am, ketika Allah mewasiatkan kepada kalian soal keharaman binatang ternak ini? Mereka kaum musyrikin gak bisa menjawab. Ya, mereka kaum musyrikin gak bisa menjawab. Nah, dan jawaban-jawaban yang dikemukakannya pun, kalaupun menjawab, itu sudah kelihatan dustanya. Kenapa? Karena secara fakta mereka menyelisihi apa yang telah mereka haramkan sendiri. Ketika ditanyakan kepada mereka, apakah yang Allah haramkan itu 2 yang jantannya? Mereka jawab, iya. Faktanya, ada yang mereka konsumsi yang jantannya itu. Apakah yang Allah haramkan kalau begitu yang betinanya? Mereka jawab, iya. Ini juga dusta, karena faktanya gak semua yang betina mereka haramkan. Ada yang mereka konsumsi. Sekarang terakhir ditanyakan kepada mereka, apakah kalian hadir menyaksikan saat Allah mewasiatkan kepada kalian bahwa binatang ternak ini haram? Gak bisa menjawab. Ya, maka kata Allah di ayat ini, fala ahadun ashaddu zulman mimman ikhtalaqa 'ala Allahi al-kadhiba. Fala ahada ashaddu zulman mimman ikhtalaqa 'ala Allahi al-kadhiba. Maka tidak ada seorang pun yang lebih berat kezalimannya daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Liyasrifan nas bijahlihi an tariqil huda, dengan tujuan untuk memalingkan manusia dengan kebodohannya dari jalan petunjuk. Innallaha ta'ala la yuwaffaq lirrusydi man tajawaza haddahu. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan taufik kepada kebenaran bagi siapa yang melampaui batasannya. Fakadzdzaba 'ala rabbih wa adhallan nas, yang berdusta atas nama Rabb-nya dan menyesatkan manusia. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-145. Allah berfirman, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinziri fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman idturra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, aku tidak mendapati apa yang dari apa yang telah diwahyukan kepada aku sesuatu yang diharamkan untuk memakannya. Ini bantahan jelas kepada kaum musyrikin saat mereka mengharamkan binatang ternak. Katakan olehmu wahai Muhammad, aku tidak mendapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram untuk dapat dimakan oleh orang yang ingin memakannya, kecuali an yakuna maitatan, kecuali bangkai ya, atau darah yang mengalir, atau daging babi, maka sesungguhnya itu najis, atau sembelihan yang keluar dari ketaatan kepada Allah, yaitu disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Maka barang siapa yang terpaksa, barang siapa yang terpaksa dalam kondisi sulit ya, mengkonsumsinya, memakannya dalam keadaan dia sangat tidak menginginkannya, tidak pula melampaui batasan, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini juga bukti bagaimana adil dan bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal-hal yang sudah nyata jelas haram pun dalam kondisi terdesak ya, kondisi sulit antara hidup dan mati, masih boleh untuk dikonsumsi untuk menyelamatkan apa? Nyawa ya, untuk menjaga kehidupan. Nah, tafsirannya, qul ayyuhar rasul, katakan olehmu wahai rasul, kata Allah di ayat ini, inilah ajidu fima uhiya Allah ilayya syai'an muharraman ala man ya'kuluhu mimma tadhkuruna annahu hurrima minal an'am. Katakan olehmu wahai Rasul, sesungguhnya aku tidak mendapati dalam apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi siapa yang ingin memakannya. Ya. Mimma tadhkuruna annahu hurrima minal an'am. Dari apa yang mereka atau kalian sebut-sebut sebagai sesuatu yang diharamkan dari binatang ternak. Illa an yakuna qad mata bighairi tadhkiyah, kecuali kalau binatang ternak yang hendak dimakan itu sudah dalam keadaan mati tanpa melalui proses penyembelihan, alias bangkai. Kecuali kalau statusnya apa? Bangkai. Mau unta, mau sapi, mau kambing, kalau statusnya bangkai itu haram. Kenapa? Karena tidak melalui proses penyembelihan. Au yakunu daman muraqan, atau darah yang mengalir. Darah juga haram untuk dikonsumsi, diminum. Au yakunu lahm khinzir, fa innahu najisun. Atau daging babi. Kalau daging babi, maka itu najis. Aw alladhi kanat zakatuhu khurujan an ta'atillah ta'ala, atau apa saja yang tata cara penyembelihannya itu keluar dari ketaatan kepada Allah. Kama idza kanal madbuh qad dzukira 'alaihi ismu ghairillah 'inda dzabhi, seperti sembelihan yang ketika disembelih disebutkan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang diharamkan. Ya. Adapun selain itu dari binatang ternak halal. Nah. Faman idturra ilal akli min hadhil muharramat. Kemudian Allah kasih keterangan di ayat ini, barang siapa yang terpaksa, terdesak untuk memakan dari hal-hal yang diharamkan ini, memakan bangkai terpaksa misalnya, ya, minum darah terpaksa, memakan daging babi terpaksa, bisa babil ju asyadid, oleh karena kelaparan yang melilit, nggak ada lagi makanan kecuali itu. Misalnya seseorang ada di satu tempat jauh kesana kemari, jauh kesana kemari, di depannya ada bangkai, bangkai kijang misalnya, bangkai buaya misalnya, jauh sana kemari nggak ada, sementara dia sudah lapar, ya, sendirian, nggak ada yang bisa dimintai tolong, ini kondisi mudhor, terdesak, ya, terpaksa untuk mempertahankan hidup, akhirnya dia mengkonsumsi bangkai itu, ya. Ghairu talibin bi aklihi min hataladzudan, bukan karena ingin memakannya, bukan. Ghairu talibin bi aklihi minha, bukan karena ingin memakannya, taladzudan, dan menikmatinya, bukan. Ya. Wala mutajawaz haddadh darurati, dan tidak juga melampaui batasan darurat. Fa innallaha ta'ala ghafurun lahu, maka Allah ta'ala maha mengampuninya. Artinya Allah akan mengampuninya, enggak apa-apa. Ya, dia mengkonsumsinya sebatas untuk mempertahankan apa? Hidup, ya. Nah. Allah ghafurun lahu, Allah maha pengampun baginya, rahimun bihi, maha penyayang. Jadi kalau dalam situasi darurat, yang haram pun boleh untuk dikonsumsi. Dengan catatan, tidak dalam rangka menikmatinya. Dan tidak melampaui batasan apa? Darurat. Sudah kenyang, sudah ini, terus masih digondol, dibawa pulang. Buat dimakan lagi di rumah. Nah, ini gak boleh. Ya. Qala wa qad thabata fi ma ba'du bis sunnah tahrimu kulli dhinabin minas sib'a, dan telah ditetapkan dahulu berdasarkan sunnah soal haramnya setiap binatang liar yang memiliki gigi taring, ya, wa makhlabin minat tayri, dan burung-burung yang berkuku tajam, wal humuril ahliyah, dan keledai yang diternak, wal kilab, serta anjing. Nah, kalau ini berdasarkan sunnah telah ditetapkan soal apa? Keharamannya. Di antaranya kullu dhinabin minas siba, setiap binatang liar yang bertaring, ya. Kemudian makhlab minat tayr, burung yang berkuku tajam. Lalu keledai yang diternak. Nah, dan anjing. Jadi selain yang diharamkan berdasarkan keterangan Al-Qur'an tadi, ada juga yang diharamkan berdasarkan keterangan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.